Saya sudah paham di bagian-bagian pertama bahwa banyak fikih, ada fikih sunnah, ada fikih tentang ayat, fikih munasabah, fikih-fikih lain sebagainya, ada fikih prioritas usul awaliyah, ada fikih maqasid, ada fikih muwazanah, dan fikih-fikih lainnya. Yang dibahas kali ini adalah fikih prioritas. Manusia yang umurnya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah seharusnya dia akan memilih prioritas-prioritas. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling baik. Kemudian dituntut supaya tidak menjadi asfalus safili, maka manusia diharuskan untuk ahsanul amalan, paling baik amalnya, ahsanul qaulan, paling baik ucapannya, dan ahsanul khuluqan, paling baik akhlaknya. Itu tuntutan. Di antara supaya paling baik tadi, bila kita membutuhkan prioritas-prioritas. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu memiliki ilmu ini. Ketika memutuskan sesuatu, mana yang lebih baik dari yang baik? Biasanya demikian. Apalagi di tingkat pimpinan, itu ilmu tentang fikih prioritas adalah satu keharusan, sehingga tidak salah. Karena kesalahan mengambil prioritas bisa fatal akibatnya. Dalam satu riwayat, seperti ketika antara sholat sunnah dengan yang wajib, seorang yang bernama Juret sedang sholat sunnah dipanggil oleh ibunya. Wahai Juret. Juret bingung, ini dia sholat sunnah, apakah membatalkan sholatnya untuk memenuhi panggilan ibunya, atau diteruskan sholat sunnahnya, biarkan ibunya dulu, nanti setelah sholat selesai baru ke ibunya. Ternyata ibunya marah. Padahal ketika dipanggil oleh seorang ibu adalah satu kewajiban, cepat untuk memenuhinya. Kalau sholat sunnah itu bisa dikemudiankan dari kewajiban. Dalam Al-Quran banyak sekali ungkapan-ungkapan bahwa sholat fardu yang berjamaah itu lebih utama daripada sholat al-fard sendirian. Artinya itu ada keutamaan-keutamaan. Rasul-rasul saja itu ada keutamaan-keutamaan satu rasul dengan rasul yang lainnya. Tilkar rasul fadlna ba'dhum 'ala ba'd. Mereka adalah rasul-rasul yang kami utamakan sebagian dari bagian yang lain. Artinya keutamaan itu ada. Nah, masuk kepada bab yang keempat tentang prioritas yang berkaitan dengan ilmu dan pemikiran. Dalam bidang ilmu dan pemikiran, saya tidak mengulangi. Kalau yang ingin mengulangi, lihat kembali, baca saja bukunya di pustakaan. Saya yakin ada fikih prioritas karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Di antara prioritas dalam bidang ilmu ini, bahwa ilmu harus diprioritaskan daripada amal. Mohon maaf, ini ada orang yang kadang-kadang ketika ada pengajian dia zikir, tidak mendengarkan pengajiannya, tidak thalabul ilminya, tidak. Ada orang yang sedang mendengarkan azan, seharusnya dia mendengarkan azan, ketika azan dikumandangkan dia enak-enak zikir. Permasalahannya adalah mana yang lebih diprioritaskan? Nah, di sini ketika kita masuk masjid, waktunya sudah sempit, mau sholat jamaah dilaksanakan, apakah sholat qobliyah atau sholat sunnah tahiyatul masjid, mana yang lebih utama? Di sini perlu ilmu prioritas itu. Maka dalam kaitannya dengan bidang pemikiran dan bidang keilmuan, bahwa prioritas ilmu ini adalah satu kemutlakan dibidangkan dengan amal. karena amal tidak bisa lurus kecuali dengan ilmu. Orang mendahulukan wajib daripada as-sunnah. Di sini ilmu diprioritaskan daripada amal. Lihat di dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, berilmulah dulu, ilmu dulu. Untuk la ilaha illallah, tauhid, perlu ilmu. Karena tauhid tidak boleh taklid. Tauhid diwajibkan untuk belajar langsung ijtihad, artinya mengikuti langsung kepada keyakinan dengan ilmu. Kalau dalam masalah tauhid, wajib kita yakin, tidak boleh mengikut-ikutan. Kalau dalam masalah ibadah, boleh ikut-ikutan. Masih taklid, masih ada yang membolehkan. Tapi untuk iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, tidak boleh. Ini kata ustaz, saya ngikutin ustaz saja dalam masalah, tidak sah imannya. Ilmu harus didahulukan dari amal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, untuk bisa memahami la ilaha, berilmu. Barulah setelah ilmu amal, wastaghfir li dzambi, istighfar, meminta ampun dari dosa untuk dirinya, untuk mukmin, mukminah dan seterusnya. Itu amalan. I'lam dulu, ilmu dulu, baru amal. Betapa banyak ulama-ulama terdahulu bahwa ilmu itu harus didahulukan. Maka setiap mukmin itu setiap pekan minimal dia mengikuti pengajian untuk memperbaiki ibadahnya, untuk memperbaiki akidahnya. Dia diwajibkan untuk mengikuti minimal sepekan sekali. Kemudian turunnya Al-Quran. Mengapa tidak langsung disuruh untuk bertauhid terlebih dahulu? Dalam artian bahwa turunnya Iqra. Ayat yang pertama ditekan Iqra untuk sebagai satu-satu alat daripada ilmu. Dalam kitab-kitab kuning dulu, kalau yang mempelajari kitab kuning, ada kitab kuning itu yang tidak sesat juga. Ada yang kadang-kadang kalau yang kuningnya terlalu lama, ada yang kadang-kadang sesat itu. Ya, banyak yang aneh-anehnya, yang kurokat-kurokatnya itu ada. Tapi ada kitab-kitab yang dia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, ada kitab Alfiyah, kitab yang isinya 1000 bait, yang ditulis di bidang fikih dan tentang keislaman itu oleh Ibnu Ruslan. Namanya kitab itu kitab Zubair. Beliau menuliskan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Khalifah Rasyidin yang terkenal empat biasanya, tetapi Umar bin Abdul Aziz banyak yang menyebutkan dia sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Pernah mengatakan bahwa barang siapa yang tanpa ilmu dia beramal, maka bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Apalagi orang-orang berbakat, saya kira ilmunya harus mantap dulu. Ketika memutuskan sesuatu, barulah keputusannya insya Allah akan baik untuk bangsa ini, kalau seandainya dengan penuh ilmu. Itu yang pertama, kaitannya prioritas ilmu daripada amal. Amal itu harus dipandu oleh ilmu, sehingga belajar itu untuk baru beramal. Ada yang orang-orang itu mendahulukan untuk belajar, karena kalau berilmu faridah, mencari ilmu itu suatu kewajiban. Maka dia kadang-kadang ya ada mencari ilmu, kemudian ada sholat sunnah. Kadang-kadang dia cari ilmu dulu, kalau sholat sunnahnya dikemudiankan. Ada yang demikian. Ada yang sangat ekstrim. Dulu waktu belajar di Jurusan Islamiyah di Mesir itu, ada Dr. Sufi Abu Thalib. Dr. Sufi Abu Thalib ini ketua MPR Mesir itu memberikan tentang ekonomi Islam. Ketika waktu maghrib seharusnya sholat, dia tidak. Dia jamak sholatnya itu dengan isya. Katanya bahwa problem faridah ini yang ekstrim, ekstrim sekali. Seharusnya ya sholat dulu kemudian teruskan lagi kuliah gitu. Ya kalau cuma mengakhirkan isya saja tanpa menggabung ya jamak gitu. Karena Rasulullah saja katanya waktu hujan itu menjamak. Ya Rasulullah kondisinya bagaimana? Karena masjidnya dan seterusnya mungkin umatnya berhalangan karena hujan yang mungkin besar. Saat itu kadang-kadang menjamak sholat, bukan mengkosor ya. Kalau kosor itu bagi orang yang berpergian. Kalau menjamak itu dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa dilakukan kalau ada uzur yang syar'i. Ilmu itu sebagai prasyarat amal. Yusuf, Nabiullah Yusuf alaihissalam dipilih untuk menjadi bendahara negara karena ilmunya. Inni hafizun alim, karena saya ini mampu melihara dan berilmu. Ketika Bani Israel setelah nabinya meninggal, mereka meminta pemimpin. Mereka meminta pemimpin. Siapa pemimpin yang dipilih? Thalut. Mengapa Thalut? Tidak lainnya. Allah menjelaskan wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah memberikannya satu bekal yang penting bagi seorang pemimpin, yaitu bastatan fil ilmi wal jism, yaitu kekuatan bidang keilmuannya dan kekuatan jasmaninya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa memikirkan lah kira-kira pemimpin yang layak itu yang bastatan fil ilmi wal jism. Ilmunya luas, kemudian kekuatan jasmaninya. Bagi para pemegang keputusan, pemegang kebijakan, apalagi mufti, orang-orang yang mengambil fatwa, yang menentukan fatwa, itu wajib berilmu. Pernah dalam satu kejadian dimintai fatwa. Fatwa itu memang ada ahlul fatwa, yaitu kalau di Indonesia masih MUI. Fatwa itu keluar kalau ada yang meminta. Kalau nggak ada yang meminta, tidak ada fatwanya. Jadi seperti apakah kaitannya dengan pengobatan batu yang dilakukan oleh Dukun Ponari itu syirik atau bukan? Karena belum ada yang bertanya kepada MUI, maka belum ada fatwa. Namun kita sebagai muslim sudah tahu bahwa kalau kita menganggap sesuatu itu punya kekuatan lain, itu adalah animisme, dinamisme, artinya termasuk dalam kesyirikan. Nah, seorang mufti yang memberi fatwa harus berilmu luas. Ada dalam kejadian di masa Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah ada seorang yang sakit berat. Dia sakit berat tapi kemudian junub. Ya junub itu bisa dengan mimpi, dengan ini ya. Dia sakit. Kemudian oleh orang itu, oleh muftinya, dia wajib mandi junub. Padahal untuk menghilangkan menghilangkan ini hadas besar, itu kan bisa dengan tayamum ketika kita dalam keadaan darurat, dalam keadaan junub, tetapi tidak bisa melakukannya kalau nggak ada air ataupun karena sakit. Itu boleh dengan tayamum. Dia mewajibkan mandi, akhirnya mati orang itu. Rasulullah marah. Mereka yang memfatwakan menyuruh orang itu mandi junub padahal dalam keadaan sakit, orang itu telah membunuh dia. Karena memberfatwa tidak berdasarkan atas keilmuan. Bagi para dai juga ilmu ini sangat penting sekali. Harus didahulukan ilmu daripada amal. Bahkan para ulama ya, itu gara-gara dakwah sering salah. Coba saja dalam kehidupan masyarakat ini ada prioritas-prioritas. Umpamanya masalah tauhid lebih utama dibandingkan masalah yang lain. Ukhuwah itu lebih utama dibandingkan hanya gara-gara masalah masalah sunnah, kesunahan-kesunahan. Sholat tarawih sunnah. Perbedaan yang ada dalam sholat tarawih tidak boleh mengganggu ukhuwah. Kita berbeda. Itu masalah-masalah sunnah itu. Tarawih itu sunnah. Gara-gara masalah ini khutbah. Khutbahnya wajib. Tetapi ada yang gara-gara orang yang megang tongkat saat khutbah. Kemudian gara-gara imamnya pakai tongkat ketika khutbah, orang bisa buat tempat lain, musola lain, jumatan lain di tempat lain, malahan dalam satu desa. Hal sedemikian bagi para dai perlu mewaspadai bahwa hal-hal yang sunnah jangan sampai menggeser hal-hal yang wajib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi para dai, para pendidik, para pemegang kebijakan yang memutuskan sesuatu perlu sekali mengetahui tentang prioritas ini. Ilmu harus didahulukan daripada amal. Hal lain, bahwa pemahaman lebih harus diprioritaskan daripada penghafalan. Maaf, di daerah-daerah, bahkan sampai di Timur Tengah, itu banyak orang yang menghafal tapi gak paham. Di Indonesia juga banyak orang yang hafal Quran tapi gak paham. Mana yang lebih diutamakan? Para ulama berpendapat bahwa prioritas pemahaman itu merupakan mutlak dibandingkan dengan masalah menghafal. Oleh sebab itu pemahaman dalam Islam ketika Allah berfirman wa ma kana lil-mu'minina yang firu kafa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Itu ada di dalam surat At-Taubah. Bahwa tidak layak manusia itu untuk pergi perang semuanya, tidak layak. Tapi harus ada sebagian orang yang menuntut ilmu, yang mendalami ilmu, kemudian dia ketika orang-orang itu kembali, dialah yang akan memberikan taujih, arahan. Di sini peranan para ulama. Bahkan para ulama saking posisi ilmu itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti tulisan para ulama, tinta yang dipergunakan oleh ulama untuk menulis itu akan ditimbang dengan darah-darah syuhada, disejajarkan. Maka ijtihadnya ulama yang belajar, ijtihadnya para pelajar, mahasiswa, dosen dan seterusnya, itu diseimbangkan dengan jihadnya para mujahidin di medan perang. Ini kaitan dengan pemahaman harus didahulukan. Sehingga kalau kita menghafal ayat-ayat Al-Quran, dipahami dulu. Baru setelah dipahami, dihafalkan. Tapi betapa banyak di daerah-daerah, tapi jangan bilang itu salah mutlak. Seharusnya adalah pemahaman dulu, baru setelah itu penghafalan. Kita hafal, tapi juga paham. Di kampung banyak yang hafal Quran, tetapi tidak paham. Bahkan banyak yang membaca apa itu Raditul Hajar atau apa, dia enggak paham. Seharusnya ada paham dulu sebelum dia apa. Sebab orang yang ingin dikendalikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan dalam bidang agama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, masih ada kesempatan Pak. Mungkin 5 menit untuk bisa bertanya kaitannya dengan prioritas. Bahwa perlu kita memprioritaskan ilmu daripada amal, memprioritaskan pemahaman dari penghafalan, dan juga termasuk dalam masalah nanti ijtihad itu seharusnya harus didahulukan daripada taklid. Kita banyak yang taklid ya karena nggak tahu dalilnya. Kita nggak bisa berijtihad karena tidak mengerti perangkat-perangkat ijtihadnya. Maka seharusnya kita ini kalau ingin maju mendahulukan ijtihad dan tajdid dibandingkan dengan taklid dengan apa yang ada. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai masalah amal kita, termasuk juga tugas-tugas, terutama orang yang jadi besar misalnya. Kalau di zaman Rasulullah kan beliau selalu salat imam, salat berjamaah, beliau imam. Tapi di zaman sekarang ini, seperti misalnya kalau dia sebagai disebut kepala negara atau gubernur, kan kesibukannya ada rapat dan sebagainya, sedangkan salat berjamaah itu utama di masjid. Jadi bagaimana untuk yang orang-orang seperti ini dalam hal skala prioritasnya, pentingnya tugas dan jawabannya dalam rapat dan sering rapat, kalau ke masjid katanya agak makan waktu. Apakah dia kalau tetap mengutamakan secara berjamaah cukup setempat saja, walau kira bahan menempatkan secara prioritas ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah itu sunnah mu'akkadah menurut para ulama, itu yang paling ringan. Sunnah mu'akkadah menurut mazhab Hambali wajib, ada yang mewajibkan. Namun para ulama rata-rata mayoritas menerangkan fardu kifayah, sunnah mu'akkadah. Seorang kepala negara, seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota, seorang pimpinan atau saja bisa mengerti mana yang lebih abdul. Kalau seandainya dalam rapat bisa diskors, mengapa tidak diskors? Ketika mendengarkan azan saja kita perlu ada, perlu mendengarkan azan itu perlu menjawab. Kemudian kita juga mengapa ada orang yang untuk istirahat bisa, ya rapat bisa diskors dengan kalau sudah pada capek istirahat. Mengapa untuk sholat tidak? Nah, di sini tidak harus di masjid kalau seandainya kondisinya tidak memungkinkan untuk itu. Tetapi minimal berjamaah, tapi abdulnya memang di masjid. Para pemimpin, para pejabat mengerti sesuai dengan ajaran Islamnya, dia akan mengambil, wah ini adalah waktunya istirahat. Ketika zuhur sudah capek dari pagi, zuhur istirahat, kita sholat dulu, kemudian dimulai lagi setelah ya istirahat. Kalau untuk makan berarti diskor. Ini sesuatu hal yang barangkali muazanatnya dibandingkan. Jadi seorang pemimpin bisa membandingkan mana yang darurat dan yang bukan. Sehingga berdasarkan ilmunya dia mengatakan, wah ini penting sekali, mari kita sholat di sini saja, kemudian kita mulai lagi. Yang penting berjamaahnya tidak ditinggalkan begitu. Itu berjamaah. Berjamaah ada yang di masjid, ada yang tidak. Afdolnya adalah di masjid. Mengapa Rasulullah SAW pernah memberikan satu peringatan yang keras kepada seseorang yang tidak, beberapa orang yang tidak bangun datang ke masjid? Kata Rasulullah, akan saya bakar semua rumah-rumah yang orangnya tidak mau masjid, tapi baru niat, sedang tidak pernah melakukan itu. Ada orang yang buta, seorang buta, dia izin kepada Rasulullah karena rumahnya agak jauh. Ya Rasulullah, saya buta dan rumah saya jauh dari masjid, oleh sebab itu bolehkah saya uzur tidak sholat di masjid? Rasulullah SAW bertanya, kamu masih mendengar adanya? Masih, datang ke masjid. Itu yang buta, apalagi yang melek. Ini kaitannya pentingnya sholat berjamaah. Namun seorang pemimpin tahu bahwa ini sangat, ya, untuk mengurusi umat umpamanya, mengurusi suatu bangsa, kalau harus diputuskan secepatnya, kemudian jamaah sudah lewat, ya nanti putuskan dulu baru semua peserta yang ikut yang muslim ya diajak berjamaah, mungkin itu yang sebaiknya. Oleh sebab itu sejak dulu dari zaman khalifah sampai zaman Rasulullah, pemimpin itu senantiasa ahli ijtihad yang ngerti agama secara baik. Itu khalifah-khalifah itu sebagai pemimpin negara, negarawan, pemimpin negara, tapi juga ahli ijtihad. Itu mereka. Ya, kita kondisinya demikian, saya yakin para pemimpin bisa melihat fikhul maqasid dan fikhul muazanat. Fikih untuk perbandingan mana yang lebih utama. Ya, kalau punya SWOT itu untuk bisa melihat mana kelemahan dan mana yang utama dan mana yang tidak, disitulah seorang pemimpin wajib memiliki kelemahan. Baik, bapak-bapak, ibu sekalian, ini saja yang disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang mampu mengambil prioritas-prioritas dalam kehidupan ini, supaya kita sukses dalam kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Aku lupa lihat bahwa astagfirullahaladzim, kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.